ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله di pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman ataupun nikmat sehat ataupun nikmat waktu, yang dengan nikmat-nikmat itulah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, menjalankan kewajiban kita tatkala Allah ciptakan kita dengan tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, kepada seluruh istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kepada para sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Dan semoga salawat itu terus bersambung kepada orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman, yang semoga kita semua termasuk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tentu telah mengetahui sebuah peristiwa besar di dalam sejarah agama kita, yaitu peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Angkat tangan siapa yang mau jawab. Ada hadiahnya, ini hadiah ya. Afdol jamaah, siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu baru anda kasih pertanyaannya. Ah. Enggak ada yang berani. Jamaah, angkat tangan dulu baru anda kasih. Karena kau nak singgah ni. Ya udah, enggak apa-apa, ngalah guys. Pertanyaannya, peristiwa apa yang terjadi pada ya, Haji Wada? Ya, kalau Dzulhijjah Haji Wada, lebih khusus lagi apa? Di tanggal itu ada peristiwa apa? Hah? Fathu Makkah itu enggak tanggal itu. Fathu Makkah tahun ke-8. Ini tahun ke-10 Hijriah. Hah? Wallahu a'lam. Iya, benar. Yang lain? Baik. Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya melaksanakan haji yang dikenal dalam sejarah sebagai haji wada atau haji perpisahan. Ketika itu di tanggal 9 Dzulhijjah, tentu kita tahu 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Nabi alaihi salatu wasallam tatkala wukuf, beliau berkhutbah dengan khutbah yang panjang di hadapan para sahabat-sahabatnya, di hadapan para umatnya. Ketika itu di akhir khutbahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ala hal ballaghtu?" Wahai sahabat-sahabatku, sudahkah agama Islam ini aku sampaikan seluruhnya kepada kalian? Adakah agama Islam yang belum aku sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat seluruhnya mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Sudah ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuknya ke arah atas sebagai pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma syhad. Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Artinya, ya Allah, aku telah selesai menunaikan tugasku sebagai seorang nabi. Semua wahyu-wahyumu ya Allah sudah aku sampaikan seluruhnya kepada umatku, kepada hamba-hambamu. Tidak ada satupun wahyu Allah yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah azza wajalla membalas dengan menurunkan sebuah ayat. Yang ayat ini kata orang-orang Yahudi, "Lau unzilat hadhil ayatu fina la ja'alnaha 'aidan." Andai kata ayat itu turun kepada kami, maka niscaya kami akan jadikan peristiwa itu sebagai hari raya. Karena memang ini adalah sebuah nikmat yang besar. Ayat tersebut adalah firman Allah azza wajalla. Angkat tangan. Antum lagi, fadl. Iya, sudah ma'ruf, fadl. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini bukan kuturut ayah ke kota. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya tentang ayat ini, beliau mengatakan, "Fahadhihi min akbari ni'amillahi taala 'ala hadhihi al-ummah." Ayat ini termasuk di antara nikmat Allah yang terbesar, di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar kepada umat ini, yaitu kepada umat Islam ini. "Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum." Yaitu manakala Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. "Fahum la yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyihim." Maka umat Islam, kata beliau, tidak lagi membutuhkan nabi lain selain nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. "Wala ila dinin ghaira dinihim." Umat Islam tidak membutuhkan agama lain selain agama mereka sendiri. Jadi kita enggak butuh impor. Kita enggak butuh mengimpor ibadah agama lain kemudian kita masukkan ke dalam agama kita. Enggak butuh gitu. Agama kita ini sudah sempurna, jemaah. Kita enggak butuh ngelihat agama lain kok punya tradisi ini ya. Kok punya perayaan ini ya. Kok punya ritual ini ya. Kok di agama kita enggak ada ya. Gimana kalau kita impor kemudian kita bungkus dengan Islam? Itu enggak butuh kita kayak gitu. Agama sebelah kok ada ibadah pakai alat musik ya? Kenapa kita enggak ada ibadah pakai alat musik? Bagaimana kalau kita impor tapi kita ganti dengan musik Islami? Agama sebelah ada yang namanya perayaan merayakan hari lahir nabinya. Kenapa di agama kita enggak ada? Padahal Nabi Muhammad lebih pantas untuk dirayakan hari kelahirannya. Maka bagaimana kalau kita impor kemudian kita ganti dengan Islami? Ini enggak butuh Islam kayak gitu, jemaah. Karena sekali lagi agama kita konsepnya sudah sempurna. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian lanjut kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fahum fala halala illa ma ahallahu." Sejak saat itu, tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah itu, sejak turunnya ayat surah Al-Maidah ayat ketiga, tidak ada lagi yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harramahu. Tidak ada lagi yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada lagi agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis mari selesai agama Islam. Tep jaman dimulakan oleh Allah azza wajalla. Kesempurnaan Islam sangat luar biasa. Kalau Islam mengatur perkara-perkara yang kecil, maka enggak mungkin perkara-perkara yang besar itu luput, enggak diatur dalam Islam. Contoh misalnya, kalau saja Islam mengatur urusan-urusan yang sepele seperti masuk WC atau bahkan mengatur sampai urusan, mohon maaf, cebok. Itu diatur. Enggak boleh pakai tangan apa? Tangan kanan tuh ada aturannya. Padahal urusan sepele, cebok, tapi ada aturannya dalam agama kita. Maka bagaimana kalau urusannya lebih besar daripada itu? Yaitu yang berkaitan dengan interaksi kepada orang-orang kafir. Bagaimana muamalah kepada orang-orang kafir? Yang itu dampaknya sampai pada pertumpahan darah. Sampai pada hilangnya stabilitas keamanan negara. Maka mustahil agama Islam tidak mengatur. Mau cebok aja diatur, apalagi urusannya lebih besar daripada itu. Maka inilah kesempurnaan agama Islam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian mukaddimah berikutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan kemungkaran-kemungkaran atau kerusakan-kerusakan di akhir tahun, kita dudukkan permasalahan terlebih dahulu tentang konsep agama kita ini. Agar ketika kita nanti menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan hujjah-hujjah yang berkaitan dengan al-munkarat, kemungkaran-kemungkaran di akhir tahun, kaum muslimin bisa menerima dengan baik. Yang penting paham dengan mukaddimah yang satu ini. Baik, mukaddimah yang berikutnya adalah tentang Islam sebagai agama satu-satunya yang paling benar. Jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang pemeluk agama, maka wajar kalau ia meyakini agamanya yang paling benar. Ini hal yang lumrah sebenarnya. Selain agamanya, itu agama yang salah. Itu memang konsekuensi orang yang beragama kayak gitu. Kita gak bisa menyalahkan. Agamanya salah, iya. Tapi konsekuensi orangnya, pemeluknya, itu sudah benar. Paham ya maksudnya? Bukan kita membenarkan agamanya ya. Kita membenarkan konsekuensi dari pemeluknya untuk dia meyakini agamanya tok yang paling benar, itu sudah benar dia. Bisa dipahami gak? Anak khawatir nanti salah paham, ustaz kok pluralisme gitu sih. Hah? Enggak ya? Baik. Ada seorang Nasrani. Dia memegang teguh ajaran Nasrani. Dan dia meyakini selain Nasrani itu adalah agama yang salah. Maka kita katakan memang seperti itulah sikap seorang pemeluk agama, harus gitu konsekuensinya. Meskipun kita katakan agamamu salah. Ya. Agama yang kau peluk salah. Tapi sikapmu, kau menganggap agamamu yang paling benar selain agamamu salah, itu sudah mencerminkan seorang pemeluk agama yang sejati kayak gitu memang. Maka gak bisa kita meyakini agama Islam ini benar. Tapi bisa jadi ada kebenaran di luar Islam. Ini tidak diucapkan oleh orang yang pemeluk agama yang sejati. Gak mungkin mengucapkan seperti ini. Maka jangan ragu ketika Anda lantang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Itu tidak mengganggu kerukunan umat beragama. Tidak seperti yang digambarkan oleh kebanyakan orang. Islam jangan mengklaim dirinya yang paling benar. Agama lain dianggap kafir. Itu akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Akan merusak kerukunan umat beragama. Enggak. Justru ketika Anda mengatakan Islam benar, tapi ada agama lain selain Islam yang benar, ini yang merusak kerukunan umat beragama. Karena akan terjadi pencampur aduan. Ya, akan terjadi mix antara agama yang satu dengan agama yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran. Apa dalilnya? Kalau Islam agama yang paling benar. Sudah anda kasih clue tadi, surah Ali Imran. Ada yang tahu? Kalau enggak tahu ayatnya enggak apa-apa, yang penting bunyi ayatnya aja. Anda enggak perlu yang lain lah, antum terus kasihan. Ah. Bunyi ayatnya saja. Anda enggak perlu letaknya di mana, kanan kiri, atas, depan, belakang, enggak perlu. Yang perlu bunyi ayatnya gimana? Ah? 16. Berapa? 69. Kok tebak-tebakan nomor? Ah, bunyi ayatnya. Ada, kalau enggak ada naserahkan yang depannya. Ini bagian apa namanya? Bukan pelakor, apa? Pelakor perebut laki orang. Ini perebut jawaban orang. Ya, betul. Naam, abang. Nah, betul. Ini apa ini antum? Betul. Hah, terserah. Siapa yang bisa ngulangi? Enggak dengar tadi kan. Baik, di Ali Imran ada dua. Itu tadi ayat berapa? Ayat 85. Sebelum itu, di awal-awal surah Ali Imran, Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Ini menjadi harga mati kita ya. Ya, harga mati. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan jangan kayak gitu, gak urusan kon. Gak terima sama seperti ini, sana keluar. Ya, ini sudah harga mati. Islam agama yang paling benar, enggak ada masalah. Nah, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban seorang muslim tentu selain meyakini Islam agama yang benar dan meyakini selain Islam adalah agama yang salah, agama yang keliru, maka berarti turunan-turunan dari itu semua akidah yang ada di dalam orang-orang kafir yang itu semua bertentangan dengan akidah keyakinan-keyakinan dalam Islam, maka wajib untuk diingkari, bukan malah didukung. Syiar-syiar mereka itu menunjukkan akidah mereka, dan akidah mereka itu sangat bertentangan dengan akidah kita. Maka sebagai seorang yang mengatakan Islam agama yang paling benar, selain Islam agama yang salah, konsekuensinya adalah tidak boleh mendukung apapun yang ada pada syiar-syiar mereka. Karena itu menunjukkan Anda ridho, Anda setuju dengan akidah mereka, dengan keyakinan mereka. Ya. Setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mukaddimah yang berikutnya tentang mukaddimah yang berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana sikap kita kepada orang-orang kafir. Kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah ad-da'wah as-salafiyah manhaj salaf itu senantiasa wasat, pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim. Dalam masalah menyikapi orang kafir, bermuamalah dengan orang-orang kafir, kita pertengahan antara dua kelompok yang ekstrim. Ada yang bisa menyebutkan kelompok apa yang Anda maksud itu? Yang terlalu berlebihan dalam menyikapi orang kafir, dan ada yang terlalu bermudah-mudahan, meremehkan. Ada yang terlalu nemen, kenceng, ada yang terlalu longgar. Nah, kita ini di tengah-tengahnya. Mesti gitu Ahlus Sunnah itu. Siapa yang berlebihan dan siapa yang longgar? Angkat tangan. Antum? Oh enggak. Tadi kayaknya angkat tangan, enggak ya? Antara apa dan apa? Ahli bid'ah, ahli bid'ah dan nah, khawarij itu ahli bid'ah. Masih terlalu general ahli bid'ah. Antara ahli bid'ah dan ahli bid'ah. Iya memang. Liberal dan khawarij. Naam. Antum nander. Antara liberal dan khawarij. Orang-orang liberal, mereka ini terlalu bermudah-mudahan dalam menyikapi orang-orang kafir. Sehingga orang kafir dianggap saudara seiman. Ya. Orang Yahudi Nasrani ini dianggap saudara seiman. Sesama agama samawi, kata mereka. Gak boleh dikafirkan. Makanya muncul gerakan atau kemarin istilah tidak boleh mengatakan orang di luar Islam sebagai kafir. Tapi katakan mereka sebagai non-muslim. Ini kena virus-virus liberal seperti ini. Karena dasar mereka mengatakan semua agama sama. Islam tidak boleh mengklaim sebagai agama yang paling benar. Semua agama sama, cuman lewatnya saja yang beda. Yang penting akhlaknya baik. Allah itu tidak melihat agama kalian itu apa. Yang penting kalian di dunia ini hidup baik. Akhlaknya luar biasa. Itu nanti ada surganya sendiri-sendiri. Orang Islam kalau baik, ada surganya. Orang Nasrani kalau baik, ada surganya. Orang Yahudi kalau baik, ada surganya. Masa orang sebaik itu? Gara-gara dia itu bukan Islam, Allah siksa dia di neraka. Kok sejahat itu Allah subhanahu wa ta'ala? Loh mas, apa manfaatnya Anda baik sama manusia, tapi sama Allah kurang ajar? Ya kan gitu logikanya. Ya pantas Allah menyiksa dia. Baik, ini liberal. Sampai ada yang kebablasan, mereka membolehkan untuk ikut hadir di dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir, masuk ke dalam gereja-gereja sebagai bentuk toleransi. Atau yang paling minim, orang-orang liberal ini membolehkan untuk mengucapkan selamat kepada perayaan mereka. Itu liberal yang paling minim, yang paling rendah. Yang paling ekstrim, yaitu tadi, sampai masuk ke dalam gereja-gereja mereka. Baik, ini satu sisi. Di sisi yang lain ada khawarij, teroris. Di mana mereka sikapnya kepada orang kafir terlalu berlebih-lebihan. Mereka bukan lagi gak mau mengucapkan selamat. Gak mau untuk ikut andil dalam perayaan orang-orang kafir. Bukan cuma itu saja. Tapi mereka sampai pada taraf menumpahkan darah orang-orang kafir yang gak boleh untuk ditumpahkan. Membunuh mereka. Menteror mereka. Ini khawarij. Bahkan mereka menganggap teringat dengan salah satu wasiat seorang tokoh teroris yang sudah dieksekusi mati di negeri kita. Dia pernah menulis buku, Aku Melawan Teroris. Ya, Aku Melawan Teroris. Ngacung ini. Tak maling-maling teriak maling. Ya, dia teroris, tapi menganggap perbuatan terornya itu untuk melawan teroris. Baik, salah satu kutipannya, dia mengatakan bahwa dia berwasiat kepada kaum muslimin di Indonesia. Kurang lebihnya dia mengatakan, wahai kaum muslimin, jadikanlah Indonesia sebagai bumi jihad. Tumpahkan semua darah orang-orang kafir. Jadilah kalian sebagai penjagal orang-orang kafir. Ini kebalikan dari liberal. Terlalu berlebihan dalam menyikapi orang-orang kafir. Ahlussunnah bagaimana? Ahlussunnah wasat, pertengahan. Gak kayak liberal, tapi juga tidak kayak khawarij, tidak seperti teroris. Ahlussunnah wal jamaah, ketika berurusan dengan orang-orang kafir, maka mereka barok, berlepas diri dari semua kegiatan keagamaan-keagamaan atau ritual-ritual akidah mereka. Ahlussunnah wal jamaah barok, berlepas diri, gak mau ikut-ikutan. Tidak mau ikut andil, ikut berpartisipasi, membantu, ataupun hanya sekedar basa-basi mengucapkan selamat. Enggak. Allah Azza wa Jalla mengatakan misalnya dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda." Dan sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang ada bersama beliau, ketika mereka ini, para nabi ini, lantang mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Kami berlepas diri, gak melok-melok, tidak ikut andil." Kenapa? "Kafar nabikum," karena kami mengingkari perbuatan kalian. Kami gak setuju dengan akidah kalian. Akidah kalian bertentangan dengan akidah kami. Makanya kami gak ikut-ikut. Dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian selama-lamanya. Artinya gak bisa disatukan antara agamaku dengan agama kalian. Gak bisa disatukan. Selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda. Baru bisa kalian dan kami bersatu tatkala kalian beriman kepada Allah saja. Ini sikap kita kepada orang kafir. Tegas. Tidak pelin-pelan mengatakan mereka salah. Mereka sesat. Agama mereka itu agama yang keliru. Lantang mengatakan demikian ahlus sunnah ini. Gak perlu sungkan kepada mereka. Ya, ini di satu sisi kayak gini. Tapi di sisi yang lain, ahlus sunnah wal jamaah membolehkan, bahkan menganjurkan untuk kita berbuat baik kepada orang-orang kafir hanya dalam batasan-batasan duniawi. Hanya dalam batasan-batasan duniawi. Bahkan Ahlus Sunnah melarang untuk mendzalimi orang-orang kafir. Contoh misalnya, Anda punya utang sama orang kafir. Maka harus bayar. Haram hukumnya ketika Anda mencuri harta orang kafir tersebut. Anda utang kemudian gak Anda bayar. Terus ketika diingatkan, kau kan punya utang sama fulan itu. Kok gak dibayar? Gak bobo kan kafir. Loh, terus kalau kafir kenapa? Ya anggap ghanimah. Haram. Bahkan para ulama berfatwa, aplikasi-aplikasi atau software-software bajakan-bajakan yang itu merupakan karyanya orang-orang kafir yang diperjualbelikan. Seperti OS, operating system Windows, yang masih pakai bajakan, nyolong itu namanya. Meskipun itu milik orang kafir, iya, gak boleh kita mencurinya. Kalau Anda gak mau, ya gak usah, jangan pakai produk mereka. Ya, ini bentuk pencurian itu namanya. Maka inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menunaikan haknya orang-orang kafir sebatas permasalahan-permasalahan duniawi. Tetangga kita Nasrani sedang sakit misalnya. Boleh gak antum bantu mungkin untuk diantar ke rumah sakit? Atau mungkin untuk dibeliin obat? Boleh gak? Boleh, gak ada masalah. Mereka mungkin kena musibah. Mungkin atap rumah mereka bocor. Mereka gak bisa naik ke atas. Anda dimintain tolong untuk betulin atapnya yang bocor. Kalau Anda bisa, boleh gak dibetulin? Boleh, gak ada masalah. Terus habis itu dia bilang, bisa ya betulin atap bocor. Kalau gitu tolong betulin gereja saya juga. Boleh? Gak boleh. Karena sudah berkaitan dengan agama mereka. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong-menolong dalam perkara dosa, ya, dan perkara-perkara yang sifatnya permusuhan. Allah mengatakan masih dalam surah Al-Mumtahanah, lanjutan ayat keempat itu, beberapa ayat setelahnya. Allah mengatakan, "La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik dan kalian berbuat adil kepada orang-orang kafir Selama apa? Selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Maka boleh-boleh saja. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mukaddimah berikutnya kita sampaikan berkaitan dengan perintah atau larangan di dalam agama kita untuk kita ini mengekor, meniru-niru orang-orang kafir. Atau yang kita kenal dalam istilah syariat dengan nama at-tasyabbuh. Sebenarnya pembahasan tasyabbuh ini bukan cuman niru orang kafir saja. Tasyabbuh ini artinya menyerupai. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Seorang penyair pernah mengatakan, tasyabbahu bil kiram fa illam takunu mithlahum. Kalian hendaklah meniru orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh. Tirulah mereka, meskipun kalian tidak mampu menjadi seperti mereka secara total. Kita meniru Abu Bakar As-Siddiq. Tasyabbuh itu namanya. Tasyabbuh dengan Umar Ibnul Khattab. Dengan para sahabat-sahabat Nabi. Meskipun kita gak mungkin mencapai derajat mereka. Ya gak? Meskipun kita gak mungkin plek, podo kayak mereka, gak mungkin. Tapi boleh gak kita tasyabbuh dengan mereka? Disyariatkan, bukan boleh lagi. Disyariatkan kita untuk meniru mereka. Nah, tasyabbuh secara umum artinya menyerupai. Bisa bermakna positif dan bisa bermakna negatif. Yang kita bahas ini bermakna negatif. Yaitu menyerupai sesuatu yang tidak baik. Tasyabbuh yang dilarang itu bisa jadi menyerupai orang kafir atau orang musyrik. Tasyabbuh menyerupai syaitan. Itu juga gak boleh. Tasyabbuh menyerupai lawan jenis kita. Laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Itu juga tasyabbuh yang dilarang. Atau ada juga jenis tasyabbuh yang dilarang, yaitu tasyabbuh dengan hewan. Ya, tasyabbuh dengan hewan. Atau tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Orang-orang ahli maksiat. Itu juga dilarang. Tasyabbuh dengan ahli bid'ah. Itu juga dilarang. Ada banyak pembahasan-pembahasan seperti ini. Mungkin antum nanya tadi, ana nyebut tasyabbuh dengan syaitan. Ana pengin tahu, angkat tangan. Apa yang dimaksud tasyabbuh dengan syaitan? Atau kasih contoh saja gimana tasyabbuh dengan syaitan. Ya, silakan. Nah, barakallahu fiik. Tasyabbuh dengan syaitan yaitu ketika seseorang berakhlak dengan akhlaknya syaitan. Salah satu akhlak syaitan apa? Nabi SAW mengatakan, la ta'kulu bisyimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tasyabbuh yang kita bahas sekarang ini adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, kita perkecil pembahasannya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir, hukumnya terbagi menjadi dua. Ada yang mamnu' dan ada yang jaiz. Tasyabbuh yang mamnu', yang dilarang, dan ada tasyabbuh yang jaiz, yang boleh. Kapan tasyabbuh dengan orang kafir itu dilarang, dan kapan tasyabbuh dengan orang kafir itu dibolehkan? Tasyabbuh dengan orang kafir yang dilarang adalah ketika seseorang dia melakukan perbuatan yang itu merupakan ciri khas orang kafir tersebut, yang tidak dimiliki oleh orang lain, hanya khusus orang kafir itu, maka itu disebut tasyabbuh yang dilarang. Meskipun tujuannya karena memang cinta kepada orang kafir, cinta kepada agamanya, atau tujuannya hanya cuman sekedar untuk syahwat, kesenangan-kesenangan dunia saja. Kita ambil contoh misalnya. Ada seorang yang mengiru orang-orang kafir yang memang menjadi ciri khasnya. Contoh misalnya ada seorang yang dia itu berdandan apa namanya, kayak tahu orang Yahudi, jadi atas kupingnya itu rambutnya ya dikelinding itu. Dia menganggap kok keren ya style rambut kayak gitu ya. Dia meniru gaya rambut seperti itu bukan karena agamanya, bukan karena dia senang sama agamanya, bukan, tapi karena memang asyik sama penampilannya. Paham ya maksudnya ya? Dia menganggap itu style yang keren gitu loh. Hanya untuk urusan-urusan duniawi, tidak ada hubungannya dengan agama. Ini sudah termasuk tasyabu yang dilarang, meskipun tidak sampai pada derajat kufur. Karena namanya tasyabu, ada yang sampai derajat kufur, dan ada yang cuman sampai derajat kabair, termasuk diantara dosa besar. Gak sampai derajat kafir. Baik, itu pokoknya yang menjadi ciri khas. Ya, karena yang pakai rambut kayak gitu, ada gak kaum kaum yang lain selain mereka? Misalnya apakah itu sudah menjadi style yang umum, semua manusia itu memang gaya rambutnya kayak gitu itu ada gitu? Enggak kan? Ya, hanya mereka-mereka saja. Baik. Kemudian tasyabbu yang diperbolehkan, seperti misalnya apa-apa yang memang sudah menjadi keumuman manusia. Orang pakai baju kemeja, ada yang pakai baju kemeja. Nah, ini pakai jas kayak gini ini. Orang pakai jas kayak gini. Orang kafir pakai gini enggak? Pakai, orang kafir pakai kayak gitu. Kemudian lantas apakah dihukumi tasyabbu yang dilarang? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena bukan ciri khas. Paham ya? Karena bukan ciri khas. Ini ada orang-orang yang gagal paham. Ustaz, antum ini dikit-dikit tasyabbu, tasyabbu. Sudah enggak usah pakai HP. Itu tasyabbu dengan orang-orang kafir. Enggak usah pakai jam tangan, itu tasyabbu dengan orang-orang kafir. Loh, kalau kayak konsep sampean yang dipakai orang kafir itu berarti tasyabbu. Ya, kita jalan-jalan di tengah jalan telanjang. Kenapa? Orang kafir pakai baju. Kita enggak boleh tasyabbu sama orang kafir. Terus gimana? Mudo. Cek gak tasyabbu. Ini logik apa namanya? Logika yang salah kayaknya, sesat pikir kayak gini nih. Karena enggak paham tentang konsep tasyabbu yang dilarang. Tasyabbu yang dilarang adalah yang menjadi ciri khas. Jadi kalau bukan menjadi ciri khas itu tidak dilarang. Antum misalnya pakai peci kayak gini, terus pakai baju gamis seperti ini. Kalau mungkin di Indonesia seperti ini, orang mengira antum seorang muslim. Tapi coba jalan-jalan ke negeri-negeri Arab yang di situ bercampur antara muslim dengan Nasrani, dengan agama-agama yang lain. Ternyata orang Nasraninya juga ya pakaiannya gamis kayak gini. Iya. Oh ya udah Ustaz, sarung kalau gitu. Sama, sarung juga. Anda pergi ke Yaman sana. Orang-orang Yahudinya itu sarungan, gamisan semua. Anu bang, pakai sorban juga. Ini pakai sorban juga. Yahudi. Maka karena itu memang sudah menjadi pakaian yang umum di sana, itu tidak disebut tasyabbu. Ya. Dan tasyabbu sekali lagi adalah yang menjadi ciri khas mereka. Yang tidak dimiliki oleh semua manusia, hanya agama itu tok yang memilikinya. Maka itu disebut dengan tasyabbu. Baik, kita sebutkan beberapa dalil-dalil tentang larangan tasyabbu. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah. Maksud orang-orang yang lupa terhadap Allah adalah orang-orang kafir. Ya, yang dimaksud orang-orang lupa, yang lupa terhadap Allah, maksudnya lupa di sini adalah yang meninggalkan Allah, tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah melarang kita untuk menjadi seperti mereka. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil yang kedua, Allah mengatakan dalam surah Hud ayat yang ke-113. Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim itu. Artinya condong, lebih condong kepada orang-orang yang zalim. Dan kita tahu zalim yang dimaksud di sini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, yaitu wasiat Luqman kepada putranya. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai putraku, jangan kau berbuat syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka maksud firman Allah, janganlah kau, kalian condong kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maknanya jangan kau condong kepada orang-orang yang berbuat syirik. Artinya menjadi seperti mereka, cenderung kalian menjadi seperti mereka. Fatamassakumun nar, maka kalian akan masuk ke dalam neraka, tersentuh oleh api neraka. Sedangkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ini bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Paham ya? Kalau kita menyerupai suatu kaum dan itu ternyata kaum yang baik, maka kita kelak nanti akan bersama kaum itu di akhirat. Tapi kalau kita menyerupai suatu kaum dan ternyata kaum itu adalah kaum yang dilaknat sama Allah Azza wa Jalla, kaum yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kelak di akhirat na'udzubillah kita akan menjadi satu barisan bersama mereka, finnar wal'iyadzubillah. Maka jangan dianggap ini perkara-perkara yang ringan, ancamannya ini besar. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang sudah menjadi sunnatullah. Ya, pernah kita bahas ya, sunnatullah. Sunnatullah ini kebiasaan Allah atau ketetapan Allah pada makhluknya yang gak bisa terhindari. Apa itu? Allah sudah menetapkan memang kelak ada di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mengekor, membebek, membeo kepada orang-orang kafir. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuhu." Kelak kalian, kata Nabi, akan mengikuti langkah-langkah kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Artinya perlahan-lahan, step by step, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka. Sampai-sampai puncaknya. Ini Nabi membawakan sebuah ungkapan yang kiasan, majaz. Sampai-sampai ketika mereka itu masuk ke dalam lubang dob. Dob ini biawak gurun, gak ada di sini. Bukan nyambek ya, beda. Nyambek gurun, gurun pasir, hidupnya di sana, gak ada di sini. Itu di gurun pasir itu rumahnya itu dia punya sarang berupa lubang-lubang. Sampai ketika mereka nih, seandainya mereka masuk ke dalam lubang dob itu, ngapain gitu loh masuk lubang dob kan? Kalian lihat ada orang nyemplung gitu ke dalam lubang dob itu, masuk ke situ. Kalian mungkin berpikir ngapain ya? Tapi ternyata justru kalian enggak tahu maksudnya apa. Kalian mekut masuk ke situ. Ngapain ya? Ah melo ah. Loh. Kau enggak tahu yang dilakukan ini apa? Yang dilakukan ini adalah sebuah ketololan masuk ke dalam lubang dob. Kau lebih tolol lagi, melok masuk ke dalam lubang dob. Tuh kondisi umat Islam kata Nabi kayak gitu kelak. Dan itu terjadi nyata di depan kita. Setiap akhir tahun ini terbukti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mending lubang dob, masuk lubang dob, ini masuk ke dalam gereja. Dan di situ adalah tempat kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Tempat di situ Allah subhanahu wa taala dibantai habis kehormatannya. Ya, di dalam gereja-gereja itu tempat pemujaan kepada berhala-berhala. Kaum muslimin melok masuk ke dalam sana. Bahkan ikut nyumbang. Kita miris ya, berapa tahun yang lalu itu. Dan di hampir tiap-tiap tahun ada mahasiswa-mahasiswa yang katanya dari Universitas Islam Negeri ikut menjadi paduan suara di gereja-gereja. Pernah tahu ya? Iya. Jadi paduan suara di gereja-gereja. Dengan masih menampakkan pakaian Islamnya, tanggung dibaptis sekalian sudah. Iya. Kok cuma tanggung setengah-setengah? Sekalian lepas, baptis. Minta sama pasturnya, baptis saya. Gak usah nanggung-nanggung kayak gitu. Allah gak butuh manusia-manusia kayak gitu. Yang kelak akan menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya. Ya, itu jadi contoh bagi adik-adik kelasnya. Dan itu akan menjadi tradisi dari setiap generasi ke generasi. Makanya kita katakan tanggung mending murtad sekalian. Ya, Islam tidak butuh dengan figur-figur seperti orang-orang itu. Kemudian kata para sahabat, Al-Yahudu wa Nasara, wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud itu adalah orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, faman, soponeh, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan itu kita lihat jamaah sekali lagi, di akhir-akhir tahun seperti ini, nyatalah sabda Nabi. Dan kita semakin yakin, Nabi SAW memang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu beberapa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di akhir tahun. Kemungkaran pertama, kemungkaran pertama adalah betapa banyak diantara kaum muslimin, terutama mereka yang bekerja sebagai pegawai-pegawai di mall, di gerai-gerai, mereka dipaksa untuk berpakaian dengan atribut-atribut keagamaan tertentu. Kita lihat sebagian mungkin mal-mal atau sebagian toko-toko, mereka memaksa, bos-bos mereka memaksa pegawai-pegawainya yang muslim dan muslimah untuk mengenakan pakaian Sinterklas. Ya, sering gak kita jumpai kayak gitu? Iya. Mengenakan pakaian-pakaian Sinterklas atau minimal atribut-atributnya. Meskipun gak pakai topi Sinterklas. Kita dapati sekarang caranya lebih halus lagi. Pegawai tokonya kalau bulan Desember itu memang gak dipakein topi. Mungkin nanti khawatir disorot nanti tokonya. Tapi mereka gak kehabisan cara. Caranya gimana? Mereka pakai seragam merah putih. Ya, mereka pakai seragam merah putih. Bukan Indonesia maksudnya. Merah putih di sini ada warna apa? Warnanya Sinterklas juga. Jadi ini merah, terus kemudian ujungnya itu ada putih-putihnya. Intinya pokoknya kesannya itu seperti memang, dan merahnya itu merah-merah apa ya? Merah-merah Sinterklas memang, kan beda ya. Terus ketika ditanya, itu bentuk tasyabuh, itu bentuk atribut mereka. Mereka kan ngeles, enggak kan ini cuman baju merah biasa. Iya, tapi tahu, Allah tahu kau pakai pakaian itu dalam rangka apa? Ya, bukan berarti terus yang pakai baju merah ini berarti menyemarakkan Natal, enggak. Tapi kita lihat momenmu ketika pakai pakaian itu dalam momen apa? Allah tahu niatmu itu apa. Ya, Allah tahu niatnya apa. Kalau untuk ikut menyemarakkan hari raya mereka, menyemarakkan syiar-syiar mereka, ini juga termasuk hal-hal yang dilarang. Meskipun tidak sampai pada derajat kufur. Ya, ini kemungkaran yang terjadi di hari raya atau di akhir-akhir tahun seperti ini. Kemudian yang berikutnya, di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di akhir tahun adalah, dan ini yang paling inti ya, yaitu merayakan Natal. Sama yang ketiga juga jadi satu, yaitu tahun baru. Ini satu paket sudah. Natal dan tahun baru. Ya iya, satu paket kan. So, nyanyiannya satu paket kok. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Ini dalil kalau orang yang mengatakan tahun baru itu bukan keagamaan, Ustaz. Kalau Natal iya, itu hari raya keagamaan. Tapi kalau tahun baru ini kan bukan hari raya keagamaan, ini kan cuman selebrasi umum gitu. Salah, itu keagamaan juga. Ya, itu juga keagamaan. Baik. Kita bahas terlebih dahulu tentang perayaan Natal. Ini pembahasannya agak panjang ya. Natal artinya apa Natal? Kelahiran. Makanya antum pernah mendapati ada istilah peringatan kelahiran kampus tertentu atau instansi tertentu itu biasanya disebut dengan disnatalis. Ya enggak? Disnatalis. Itu memperingati hari kelahiran. Berasal dari situ. Siapa yang dimaksud hari kelahiran di tanggal 25 Desember atau di hari Christmas Natal itu? Yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut sebagai Yesus. Dan sekarang kita kritisi sebagian fatwa tokoh-tokoh penyesat umat yang mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Boleh untuk mengucapkan Merry Christmas. Sebagaimana seorang tokoh yang katanya ahli tafsir Al-Quran di negeri kita, profesor yang ahli tafsir Al-Quran di negeri kita, tapi memfatwakan boleh mengucapkan selamat Natal. Dengan berdalil firman Allah di surah Maryam, Allah mengucapkan selamat, dan Allah yang dituduh sama dia. Allah mengucapkan selamat Natal kepada Nabi Isa ketika lahir. Allah mengatakan dalam surah Maryam salah satunya, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan semoga keselamatan dilimpahkan kepadaku di hari ketika aku dilahirkan, ketika aku dimatikan, dan ketika aku dibangkitkan. Tuh. Selamat atas hari di mana aku dilahirkan. Berarti selamat Natal. Lihat. Bukan dalilnya yang salah, tapi pendalilannya yang salah. Nah ini pentingnya. Kenapa kita ini harus memahami agama dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salaf, agar tidak terjadi pemahaman yang liar. Seenaknya sendiri mencopot dalil, kemudian dalil ini dipakai untuk mendukung kemungkaran Natal, mendukung Merry Christmas ini tadi, bolehnya mengucapkan selamat Natal. Kembali ke pemahaman salaf, sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Mereka ini pernah enggak berinteraksi dengan orang kafir? Natal sudah ada enggak di zaman mereka? Hah? Sudah ada enggak Natal di zaman mereka? Ada. Ada, sudah ada Natal di zaman mereka, sudah ada. Tapi para sahabat-sahabat, para tabi'in, mereka pernah berinteraksi sama orang Nasrani enggak? Apalagi di zaman Umar, beliau itu berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Berhasil menguasai Yerusalem. Yang di situ ada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, oleh Umar Ibn Khattab dibiarkan mereka melakukan keagamaan. Gereja-gereja enggak dihancurkan sama Umar. Ya, mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani, tapi tidak ada satupun riwayat para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mengucapkan selamat kepada orang-orang Nasrani atau kepada hari besar agama-agama mereka yang lain. Nah, timbul pertanyaan, apa mereka enggak tahu ayat yang dibacakan sama Prof tadi? Hah, dalam surah Maryam itu loh. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Apakah para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in enggak tahu, enggak pernah tahu ayat ini? Tahu enggak mereka? Lebih tahu daripada Profesor Bahlul itu. Lebih tahu para sahabat. Tapi kenapa mereka enggak kepikiran, iyo yo, ayat ini ternyata dalil untuk mengucapkan selamat Natal. Kok bisa satu generasi ngeblank semua, enggak kepikiran kalau ini dalilnya Natal? Anda mikir sampai situ enggak? Kayaknya enggak perlu profesor ya antum bisa mikir gini kan? Apa perlu profesor dulu? Enggak perlu kayaknya. Mudah kan berpikir gini kan? Kok bisa sahabat, namanya generasi sahabat itu bukan satu dua orang. Generasi sahabat ini berapa sih? Ribuan. Enggak sampai ratusan ribu, ribuan. Nah, kalau tabi'in, iya lebih banyak lagi. Tabi'ut tabi'in, lebih banyak lagi mereka. Tapi satu pun gak ada di antara mereka yang mengucapkan selamat kepada hari raya orang kafir. Tiga generasi ngeblank gak deh. Mungkin gak kayaknya. Terus profesor ini sekarang ini gak ngeblank. Tahu dia tafsirnya surah Maryam. Wassalamu alayya yawma wulitu gitu. Anda mungkin berpikir juga, ketika sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dibangkitkan di zaman sekarang, kemudian mendengarkan argumentasinya profesor tadi, akankah mereka mengatakan, iyo yo, kait eru andewe gini, tafsire gong, disekak eru, lebih canggih nih profesor ini. Kita gak kepikiran ya, kalau ayat itu buat selamat Natal itu. Akankah mereka mengatakan demikian? Tola-tola ambek koncoe. Kon lapo gak kepikiran dhisik. Kon nang dia gak kepikiran dhisik. Ini jamaah, kenapa kita kembali ke pemahaman salaf? Ini pentingnya kayak gini. Ya. Baik, kembali kepada Natal. Karena kita lihat banyak ya, semakin banyak kemarin bermunculan seorang tokoh tasawuf, tokoh sufi yang dikenal sebagai zuriyah Nabi, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan lantang mengatakan, aku akan mengucapkan selamat Natal kepada mereka nanti. Ketika sedang mengisi taklim di Semarang ya, tanggal 4 Desember kemarin itu, viral videonya, seorang Habib Sufi yang punya akidah yang rusak, ya nggak peduli dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika dia mengucapkan sesuatu, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang bahkan dia sendiri mengakui ulama-ulama semuanya mengharamkan mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir, namun aku berpendapat tidak demikian. Dia sendiri mengatakan itu dari awal mukadimahnya wis ketok edani. Iya, mengatakan semua ulama memang mengharamkan untuk mengucapkan selamat kepada perayaan orang kafir. Namun hari ini aku tidak mengharamkannya. Duh, kok agama iki tekmu ae. Ini kadang dia jengkel melihat orang para perusak-perusak agama seperti ini. Dan ketika kita mengkritik, anehnya kita dianggap sebagai pemecah belah. Kita dianggap sebagai nyinyir. Kita dianggap sebagai tukang ghibah. Pagar kita ini meluruskan apa yang salah. Menyelamatkan umat dari para penyesat-penyesat Islam seperti gini. Tapi ya sudahlah. Ya, mereka menganggap kita sebagai orang yang nyinyir, riba, ya suka menghina ulama, ulamanya mereka maksudnya enggak ada urusan. Yang penting niat kita adalah untuk membantah syubhat. Ya, untuk membantah kerancuan-kerancuan berpikir, logika-logika yang falas. Kita kembali ke Natal lagi. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Natal tanggal 25 Desember yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ini tanggal yang salah. Harus kita tetapkan, ini tanggal yang salah. Karena dalam agama kita, Nabi Isa alaihissalam itu tidak dilahirkan di musim dingin. Tapi beliau dalam agama kita, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Maryam, itu dilahirkan di musim panas. Apa dalilnya? Allah mengatakan, menceritakan tentang bagaimana Maryam ketika mau melahirkan Nabi Isa. Allah berfirman tuh dalam surah Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusakit 'alayki rutban janiyah." Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu. Niscaya akan jatuh kepadamu rutab yang matang. Baik, Allah gunakan kata-kata rutab. Rutab itu dikenal oleh orang-orang Arab, yaitu fase kurma yang sudah mulai bisa dimakan, yang sudah mulai masak. Itu fase pertama rutab itu. Sebelum nanti jadi matang yang kayak kita makan biasanya kalau Ramadan itu sebelumnya ada fase rutab. Nah, sebelum fase rutab gak kena dipangan. Kurma itu gak kena dipangan. Si atos. Ya, pahit rasanya, gak bisa dimakan. Dan gak ada ini, gizi-gizinya belum keluar semuanya, belum matang. Baru menjadi rutab itu hanya di musim panas. Musim dingin seperti sekarang, tidak ada kurma yang menjadi rutab yang matang di pohon, gak ada. Antum kalau kesempatan umrah di musim-musim dingin, ya coba lihat ada kurma enggak. Kalau di toko ada, santri ini ngomong ada Ustaz, ternyata di Saudi anak kemarin umrah ternyata ada kurma. Oh ya, di mana? Itu di toko itu ada kurma. Di pohon, lihat di pohon. Ada kurma tapi masih bentuknya hijau-hijau gitu, belum masak. Ya, ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang harus kita benarkan, karena Al-Qur'an la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi, dari depan sampai belakang benar kabeh, kalau enggak salah. Itu akidah harga mati. Baik, sudah? Sekarang kita bawakan di dalam Perjanjian Baru, New Testament. Ya, New Testament. Di Injil Lukas. Pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Cerita tentang keadaan kondisi tatkala Yesus dilahirkan. Yang menurut mereka, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ya, di kandang wedus. Ya kan gitu. Ya kan, kandang domba. Ini menurut versi mereka. Yo Kak Popowis. Yang penting kita baca narasinya. Yang ternyata justru menunjukkan bahwa ini musim panas, bukan musim dingin. Siap kita baca? Lukas, asal 2, ayat yang ke-8. Di daerah itu, yaitu daerah tempat lahirnya Yesus itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Ya, tinggal di padang-padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Coba Anda bayangkan, gembala menjaga ternak di gurun ketika malam. Mungkin gak itu musim dingin? Ana sing tahu angon wedhus? Mungkin dikit-dikit lah, ada yang tahu ngingu wedhus gak? Kambing itu kalau dikeluarkan di malam yang dingin, apa yang terjadi? Flu. Flu kambing. Ani coba tanya sama yang pernah angon kambing. Soalnya ana pernah tanya sama orang yang ngingu wedhus. Dan ana sendiri pernah ngingu wedhus juga. Iya. Kambing kalau dikeluarkan di malam yang dingin, gak dilepokno kandang, itu kembung perutnya dan mencret-mencret, sakit. Dan gembala kan tahu, gembala ini karakternya kambing, gak boleh apa, gak boleh apa, itu pasti tahu. Nah, ini gak mungkin ada gembala yang ketika malam yang seandainya 25 Desember kan dingin kan, seandainya memang itu 25 Desember, kok ada gembala yang menggembalakan ternak-ternaknya di malam yang dingin seperti itu? Ini gembala gendeng. Iya, gak ngerti wedus gembala kayak gini. Dan itu gak mungkin. Pasti gembala itu sudah expert. Iya, namanya gembala itu mesti sudah expert. Dia itu bisa menggiring kambing-kambing itu dengan mudahnya. Nah, maka dari sini kita tahu bahwa peristiwa ini itu bukan terjadi di malam. Bukan terjadi di musim dingin. Kemudian keganjilan yang lain tentang 25 Desember. Ternyata dalam Injil sendiri, mulai Injil Matius di Perjanjian Lama sampai Wahyu, kitab Wahyu, tidak ada satupun dalil kalau Yesus lahir 25 Desember, gak ada. Terus dari mana muncul 25 Desember? Anda pernah baca penjelasan salah satu pastor mereka, itu berasal dari hitung-hitungan, atau bahasa kita cocok logi. Iya, berasal dari hitung-hitungan. Jadi Maryam lahir 9 bulan. Ketika Maryam lahir, itu dihitung sejak Kaisar Romawi begini, kemudian Maryam lahir, Maryam mengandung, itu selisih berapa ini, sampai ditemukan tanggal 25 Desember. Anak lupa hitung-hitungannya gimana. Pokoknya tidak tertulis 25 Desember di dalam kitab mereka, itu gak ada. Kemudian ya sudah, katakanlah ada 25 Desember, meskipun cocok logi itu gak apa-apa. Kemudian pertanyaan kami yang kedua, kalau memang itu 25 Desember, tunjukkan kepada kami satu dalil Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu memerintahkan untuk menjadikan hari itu sebagai hari raya. Pernah enggak Yesus mengatakan jadikan hari lahirku sebagai hari raya? Rayakan hari raya, rayakan hari lahirku. Pernah? Enggak pernah. Enggak ada itu catatannya di dalam Bible mereka, enggak ada. Maka enggak heran sebagian sekte-sekte Nasrani, ya, sebagian sekte-sekte Nasrani, mereka itu tidak mau merayakan Natal. Jadi Natal ini enggak semuanya disepakati oleh orang-orang Nasrani, enggak. Ada yang enggak mau merayakan Natal karena menganggap Natal itu adalah perayaan yang bid'ah dalam agama Nasrani. Oh iya, ada itu bid'ah kata-katanya. Bukan cuma kita tok yang ngomong bid'ah, bid'ah sana juga ada yang ngomong bid'ah, bid'ah. Seperti misalnya ada Kristen, iya, saksi-saksi Yehuwa atau Jehovah Witnesses yang ini dikafirkan oleh mainstream Nasrani, dikafirkan mereka karena punya akidah yang menyimpang katanya, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka meyakini Yesus adalah utusan Tuhan, kafir. Karena enggak sah Kristen seseorang kalau tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Ya, saksi-saksi Yehuwa ini enggak Natalan. Mereka menganggap Natal itu adalah perbuatan yang bid'ah. Karena ada saksi sekte-sekte yang lain seperti Ortodoks Armenia kalau enggak salah, atau Ortodoks Yunani, atau beberapa sekte Koptik Kipti di Mesir, beberapa sekte-sektenya, pecahan-pecahannya itu juga ada yang tidak mau merayakan Natal disebabkan Natal ini tidak ada landasan dalil hukumnya dari Nabi Isa alaihissalam. Ya memang nggak pernah ada ya agama yang merayakan hari raya itu karena hari lahir nabinya, itu nggak ada. Nggak pernah ada hari lahir nabi dalam sejarah, sepanjang sejarah kenabian, tidak pernah hari raya suatu agama itu berasal dari hari lahirnya nabi. Gak ada. Termasuk agama Islam, Ustaz? Iya. Hari lahir nabi itu tidak dijadikan sebagai hari raya. Buktinya apa? Nabi berpuasa di hari raya. Nabi berpuasa di hari kelahirannya. Nabi lahir hari apa? Senin. Apa yang dilakukan nabi ketika hari Senin? Beliau berpuasa, menunjukkan bahwa hari itu bukan hari raya. Karena hari raya gak boleh apa? Puasa. Ya. Jadi sekali lagi, tidak semua Nasrani sepakat 25 Desember itu sebagai hari raya, karena mereka menganggap itu sebagai perbuatan yang bid'ah. Ya, jadi memang ada model-model Nasrani yang kenceng gitu. Ya. Salafinya Nasrani itu. Ada kayak gitu ya. Kenceng, Masya Allah. Tapi sesat, tetap sesat. Ya. Tadi yang dimulakan oleh Allah. Ternyata hari Natal ini, ada akidah di balik hari Natal ini. Yaitu disitulah mereka mengukuhkan bahwa di hari tersebut anak Tuhan lahir. Mereka, Yesus, mereka yakini sebagai anak Allah. Mereka yakini sebagai firman Allah. Mereka yakini sebagai Allah itu sendiri. Itu keyakinan mereka. Maka ketika Anda mengucapkan selamat Natal, selamat bukan cuma selamat hari lahirnya Nabi Isa, tapi di situ adalah selamat atas lahirnya anak Tuhan, selamat atas lahirnya firman Tuhan, selamat atas lahirnya Tuhan itu sendiri. Itu akidah yang dibangun, konsekuensi yang lazim dari ucapan Merry Christmas itu, selamat Natal itu. Maka coba Anda pikirkan orang-orang yang katanya cuman abang-abang lambi, cuman buat manis-manis saja, cuman buat apa? Ya, apa ya? Ya toleransi, buat pemanis di bibir saja sama orang-orang enak. Kita waktu Idul Fitri mereka mengucapkan, masa kita kalau mereka Natal kita enggak ngucapin, kan enggak enaknya. Itu enggak enakan ini, sungkan-sungkanan ini. Kayak Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi gara-gara sungkan sampai mati enggak beriman. Ya. Tadi sudah dijelaskan ya di mukadimah ya, sikap seorang muslim harus tegas. Ya, terhadap masalah agama lakum dinukum waliyadin, enggak mau. Enggak ada sungkan-sungkanan dalam masalah ini, enggak ada. Wa hatta dia ini adalah keluarga kita sendiri. Bahkan dia orang tua kita sendiri, kita tegas, kita enggak mau mengucapkan selamat Karena itu sangat-sangat mengganggu akidah kita. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang Allah gak ridho kalau dia itu disebut punya anak. Allah gak ridho kalau dia disebut punya anak. Berulang-ulang kali kita dapati ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita sebutin satu-satu, banyak. Kita ambil satu contoh saja. Surat favorit kaum muslimin. Yang kita mungkin setiap hari membaca surat ini. Ketika zikir pagi dan petang. Atau mungkin ketika zikir setelah sholat. Kita baca surat ini. Surat yang menjadi favorit kaum muslimin. Bahkan surat yang menjadi barometer seorang imam itu enak atau enggak. Itu dari surat ini, jemaah. Surat apa yang dimaksud? Al-Ikhlas. Imam itu baru diacungi jempol sama makmumnya kalau senang baca Al-Ikhlas. Itu enak itu senang imamnya itu. Apalagi kalau terawih. Imamnya enak mambengi. Ya ini pernah di masjid itu imamnya enak mambengi. Oh iya sobo. Ada fulan itu. Ana rasa fulan ini biasa bacaannya. Kok diwara enak ambek wong-wong ini. Apa sih? Tiap rokat kedua baca Al-Ikhlas. Oh, kulhu. Baik, terlepas dari itu, semua suka membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan termasuk salah satu zikir sebelum tidur, ya. Dan ya banyak zikir-zikir yang kata Nabi thulutsul Quran, termasuk sepertiga Al-Quran. Tapi dalam surat ini ada sebuah ayat lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya bapak dan Allah juga tidak punya anak. Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan. Di sini jemaah dimuliakan oleh Allah. Dalil tegas Allah enggak ridho dirinya disebut punya anak. Dalam ayat yang lain bahkan Allah tegas mengancam dengan kafir. Orang-orang yang menganggap bahwa Allah adalah Nabi Isa sendiri. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa itu sendiri. Allah mengatakan kafir itu orang-orang kayak gitu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga oknum Tuhan. Ini akidahnya orang apa ini? Nasrani. Bahkan Anda bisa lihat dalam surah Maryam ayat yang ke-88 kalau enggak salah. Betapa beratnya ucapan Allah punya anak itu. Itu ucapan berat, bukan ucapan ringan. Anda kalau mau mengatakan selamat Natal, iling-iling ayat ini. Surah Maryam ayat 88 sampai setelahnya. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, "Wa qalu takhadzar rahman walada." Mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah punya anak. Laqad jitum syai'an idda. Sungguh kalian telah datang dengan membawa perkataan yang buruk. Itu perkataan yang buruk itu, mengatakan Allah punya anak itu. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Hampir-hampir gunung yang Anda lihat kokoh berdiri, hampir-hampir itu hancur lebur. Gara-gara apa? Anda aulir rahmani walada. Gara-gara mereka menganggap Allah punya anak. Itu bukan ucapan ringan kayak gitu, jemaah. Jangan dianggap abang-abang lambe, jangan dianggap itu cuman pemanis bibir, enggak. Antep itu. Ucapan Allah punya anak. Apa ucapan Allah punya anak itu salah satu bentuknya? Merry Christmas. Selamat Natal. Ini kalau kita kaji seperti ini, insya Allah kita bisa melek. Bagaimana kesalahan sebagian da'i-da'i yang menghalalkan dengan seenaknya, tanpa otak, mengambil firman-firman Allah, dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya untuk mengucapkan selamat Natal. Ya. Yeah. Ini bertentangan dengan akidah kita Allahu Ahad. Allah itu satu. Nabi Isa bukan anak Allah. Nabi Isa bukan Allah itu sendiri. Nabi Isa bukan sang firman. Tapi Nabi Isa adalah nabi seperti nabi-nabi yang lain. Manusia biasa. Yang memang dia derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi karena waktunya sudah mau habis, kita belum sebutkan tentang tahun baru. Tahun baru sebenarnya sama, termasuk bentuk syiar mereka. Karena tahun baru ini adalah tahun baru Masehi. Masehi artinya Kristus. Ada bentuk Anda mensyiarkan kalender mereka. Ya, Anda mensyiarkan kalender mereka. Mengangkat eksistensi kalender mereka. Padahal agama kita punya kalender sendiri, yaitu kalender Hijriah. Oh, berarti kalau tahun baruan itu Ustaz, tahun baru Masehi itu enggak boleh Ustaz ya? Iya, berarti tahun baru Hijriah saja Ustaz kita rayakannya. Gimana? Ya sama saja, itu bentuk tasyabuh. Orang kafir merayakan pergantian tahun mereka, Anda juga merayakan perayaan pergantian tahun Anda. Sama, itu juga bentuk tasyabuh. Kemudian Anda mengatakan gini, Ustaz, daripada kita tahun baru kita isi dengan pesta kembang api atau dengan hura-hura atau dengan konvoy, gimana kalau kita isi dengan zikir bersama, sholat tahajud bersama? Boleh enggak? Boleh enggak? Yang boleh angkat tangan. Yang bilang enggak boleh angkat tangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Yang bilang boleh angkat kaki. Baik. Siapa yang bisa ngasih alasan yang logis lah? Enggak bolehnya itu kenapa? Jangan cuman enggak boleh Ustaz, kenapa? Bid'ah. Iya, kaperu. Bid'ahnya itu dari mana? Zikir bersama atau sholat tahajud ketika malam tahun? Angkat tangan. Iya, karena mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mereka mengatakan, masa sih? Kita kan berzikir, menyebut nama Allah. Kita kan bersolawat kepada Nabi. Kita kan sholat tahajud, isinya takbir, baca Quran. Kok malah gak boleh? Dosa. Masa itu dosa? Yang di frame sama dia itu zikirnya, sholawatnya, baca Qurannya, sholatnya, itu yang di frame sama dia. Padahal salahnya bukan di situ. Salahnya di mana tadi? Mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Anda pernah mungkin mendengar seorang wanita yang hamil, ketika dia ingin memiliki anak yang tampan, rupawan, dia sering membaca surat Yusuf. Sama tadi jawabannya. Masa gak boleh baca surat Yusuf? Surat Yusuf ini kan adalah surat dari Al-Quran. Kok gak boleh baca surat Yusuf? Bukan gak boleh baca surat Yusuf. Gak bolehnya karena apa? Mengkhususkan sesuatu yang gak dikhususkan dalam agama. Nanti awas. Yang biasa sholat malam, yang memang biasa sholat tahajud, ya jangan ketika nanti tahun baru anak enggak sholat tahajud, kenapa? Kata Ustaz Umar enggak boleh sholat tahajud di tahun baru. Ini gagal paham. Tahu enggak maksudnya? Yang memang biasa sholat tahajud, ya qiyamul lail ketika malam, tetap kerjakan. Karena memang Anda tidak ada mengkhususkan waktu untuk sholat malam itu tadi. Jadi intinya apa? Tahun baru, malam tahun baru, anggap seperti malam-malam biasa. Jangan ada keistimewaan sama sekali. Jangan menganggap itu hari. Bahkan kalau Anda punya toko, para ulama mengharamkan untuk Anda tutup di hari tersebut. Kalau Anda punya toko sendiri ya. Ya, kalau Anda punya, itu Anda mungkin punya toko apa misalnya. Biasanya orang-orang punya usaha meracang. Ya, jodol sembako lah, atau jual apalah. Ketika hari raya orang-orang kafir, maka jangan Anda tutup. Kalau Anda tutup, ya berarti di situ, kalau memang ini ya, tanggal merah ya, karena tanggal merah, kalau Anda ada hajat ya terserah. Kalau Anda tutup dengan alasan untuk menghormati hari raya orang kafir, ini termasuk bentuk mengagungkan hari raya mereka. Ya termasuk mengagungkan hari, tetap buka kayak biasa. Tapi ya kalau Anda kerja ikut orang, libur, ya sudah. Masa mau maksa masuk? Bos Anda mengatakan, besok nanti tanggal 25 Desember, libur. Tanggal merah. Jangan, bos. Saya masuk saja ya. Gitu. Hah? Iya, terlalu rajin. Sekolah misalnya kampus. Dosennya mengatakan, tanggal 25 libur. Tanggal 1 Januari libur. Waduh, Pak dosen, jangan. Saya masuk saja ya. Biar gak tasyabuh dengan mereka. Tanggal Selawe melbu. Di Senin ini karo satpami. Prei. Enggak, saya masuk aja biar gak tasyabuh gitu. Enggak, kalau sudah prei aja. Cuman ya gitu, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Murojaah, atau menghafal Quran, atau ikut kajian-kajian, daurah-daurah. Ya, jangan dihabiskan untuk waktu-waktu yang sia-sia. Padahal kalau Anda lihat malam tahun baru itu malam yang bodoh. Belani melekan sampai bengi, mek sing dinteni mek sak detik tok. Itu hakikatnya tahun baru itu gitu. Belani enggak tidur, mulai malam ya, sampai yang ditunggu itu cuma apa? Jam 23.59.59 sampai 00.00.00. Wis ngenteni ku tok. Belani melekan enggak turu-turu. Subuh bablas. 5 3 2 1 wes mari. Ngono tok. Ya, kalau dilihat-lihat ternyata memang ya konyol. Apalagi jamaah. Di saat saudara-saudara kita di Xinjiang sana ditindas oleh Cina. Oleh pemerintah Cina dan oknum-oknum yang ada di sana, pantaskah kita berhura-hura di sini? Sedangkan mereka ditindas di sana, ya masih adakah empati dari kaum Muslimin di saat mereka tertindas di sana, hak-hak mereka dirampas, kemudian kaum Muslimin di sini tiup-tiup trompet, ya apa namanya, nyumat-nyumat petasan dan lain sebagainya. Pantas gak kayak gitu itu dikatakan sebagai muslim? Ya, gimana kalau hartanya dipakai untuk membantu saudara-saudara muslim di Cina sana? Ya, wallahualam. Ana kira ini bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke soal jawab. Bagaimana hukum safar wanita tanpa mahram, single alias jomblo? Gak boleh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita safar tanpa mahram. Safar ini berarti yang jauh ya. Kalau cuman pergi, ya misalnya seorang wanita pergi dari rumah mau ke pasar misalnya. Ya, pasarnya dekat, jalan kaki 5 menit nyampe, maka enggak perlu pakai mahram. Enggak ada masalah. Tapi kalau safar yang itu merupakan perjalanan yang jauh, ya tetap harus disyariatkan adanya mahram. Kalau tidak ada mahram maka dia berdosa. Ya, wallahu a'lam. Apakah boleh Ustaz kita mondok tahfidz saja namun bukan pondok salaf? Ini apa enggak ada pondok tahfidz yang memang guru-gurunya itu punya akidah yang beres, punya manhaj yang beres. Karena jangan Anda mengatakan cuma tahfidz saja. Bahkan dari segi bahasa saja, seorang itu bisa mempengaruhi muridnya. Jangankan cuma tahfidz, cuma hafalan Quran. Pelajaran-pelajaran yang memang di situ tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan agama, seorang guru pasti dia itu mempengaruhi muridnya dengan akidahnya. Itu sudah menjadi suatu hal yang pasti, yang wajar. Seorang guru pasti mempengaruhi muridnya dengan akidahnya dia. Dalam bidang apapun, meskipun gak nyambung sama mata pelajarannya. Ya, maka cari pondok-pondok yang memang akidahnya beres. Ustadz-ustadznya juga tidak punya problem-problem dalam masalah manhaj. Kalau rekomendasi pondok tahfidz yang bermanhaj salaf untuk akhwat, coba di Ar-Royan ya, di Surabaya. Ya, di Surabaya itu ada pondok tahfidz untuk akhwat. ya di Ar-Rayyan. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita muslim bekerja di gereja? Yo, ojo. Ya, jelas ini. Contoh sebagai supir yang antar jemput orang Nasrani untuk beribadah, waliyadzubillah. Enggak boleh. Pakai nanya lagi, apa gajinya itu halal? Pakai tanda seru lagi. Masya Allah, kok kereng ini takut ini. Dua lagi tanda serunya ini. Iya, apa gajinya itu halal? Kayaknya ada tanya gitu. Tapi didoakan anak, jazakallah khair, wa jazakallah khair. Enggak boleh jamaah. Itu masuk dalam ranah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, larangan Allah di surah Al-Maidah ayat yang kedua. Jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat keburukan. Nah, Anda tahu kan namanya gereja orang Nasrani itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Ya. Dia membantai habis kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Dikata Allah punya anak, Allah itu Nabi Isa itu sendiri. Ini kan pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa itu malah Anda dukung dengan Anda antarkan? Mau kemana? Mau mencaci maki Allah ya? Yuk sini antar. Ngono koyo ya. Sarang enggak langsung kayak gitu. Maka kalau dia mau kerja misalnya, enggak apa-apa antum antar. Mau kemana? Mau ke kantor. Ayo tak terno. Ya, tapi kantorku di gereja. Ya podo ae. Enggak, intinya enggak boleh ya. Kerja di gereja, antar jemput atau satpam atau tukang ngepel. Ya, apapun yang berkaitan dengan partisipasi dalam bentuk keagamaan mereka, enggak boleh. Sekecil apapun bentuk partisipasi Anda, itu menandakan Anda ridho sama agama mereka. Ya, maka harus barok. Anda lihat praktek para salaf, ada enggak sih yang antar jemput kayak gitu? Enggak ada. Semiskin-miskinnya mereka enggak sampai merendahkan diri kayak gitu. Muslim harus punya izzah, harus punya wibawa. Jangan mau jadi kadungnya gereja-gereja mereka. Nah, kita miris yang menjadi tukang pel, yang menjadi apa misalnya, ya ya cleaning service atau cuci-cuci apa ini. Kebanyakan orang-orang muslim juga yang dipekerjakan situ. Kok kayak gak ada harganya gitu. Karena gak pernah lihat masjid yang tukang bersih-bersih toiletnya itu orang Nasrani, gak ada itu. Sepanjang anak tahu gak ada. Ya, maka tunjukkan izzah kita di hadapan mereka, jangan menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Baik jemaah, mulakan Allah Azza wa Jalla. Ana kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hah, ada lagi? Ya, fadhal terakhir. Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, semua itu tergantung dari niatnya. Karena Anda lihat mungkin di akhir tahun seperti ini memang enggak bisa kita hindari banyak kantor-kantor atau sekolah-sekolah yang memang libur. Ya, mau enggak mau memang harus libur. Masa mau tadi maksa masuk. Nah, karena banyak yang libur seperti itu, akhirnya dimanfaatkan momen-momen libur seperti ini oleh sebagian kaum muslimin untuk bersantai bersama keluarga, menyambung tali silaturahim bersama keluarga, safar untuk mengunjungi keluarga-keluarga misalnya. Ya, semua ini tergantung niatnya. Ya, jangan sampai ada bentuk di situ ikut menyemarakkan hari raya orang-orang kafir. Terutama sebagian orang yang keluarganya ini masih campur. Anda lihat sebagian, Anda lihat sebagian keluarga, itu ada yang masih campur semuanya. Bapaknya Nasrani, ibunya itu, bapaknya Katolik, ibunya Protestan, anaknya Muslim, kemudian bibinya Hindu, kemudian pamannya Buddha. Ada keluarga-keluarga yang kayak gini, campur-campur seperti ini. Nah, mereka biasanya kebanyakan menonjolkan tentang kerukunan antar keluarganya. Gimana kerukunannya? Kalau yang Nasrani ada acara, yang lain ikut membantu. Ya, kalau yang Muslim ada acara, yang Nasrani ikut membantu. Biasanya ada yang kayak gitu ditonjolkan. Seraya bangga mengatakan, lihatlah keluarga kita toleransinya luar biasa. Iya, luar biasa kebablasannya. Ya, luar biasa kebablasannya. Maka hati-hati, cuti, mengunjungi keluarga, cuman jangan keluarga yang sedang merayakan Natal. Ya, kadang ada diundang kayak gitu. Ya, datang ke sini, kau kan libur. Datang ke sini. Ini juga ikut menyemarakkan Natal mereka. Maka bukan berarti kita memutuskan silaturahim, enggak. Cuman momennya enggak pas. Ya, kalau Anda mau mengunjungi, kunjungi di hari-hari yang lain. Yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan keagamaan-keagamaan mereka. Nanti terjadi di situ mungkin Anda dikasih kado sama mereka, kan gitu. Kado ini katanya dari Sinterklas, BE ta gitu. Ditaruh di corong, apa corongane itu. Apa tempat perapian itu namanya? Ya tempat perapian itu. Taruh di kos kaki biasanya ya. Ya. Baik, mungkin itu ya. Tidak ada masalah ya, asalkan tadi niatnya memang bukan untuk menyemarakkan hari raya mereka. Dan enggak perlu ya rekreasi kemudian menikmati malam tahun baru. Tahu maksudnya menikmati malam tahun baru? Artinya Anda ini excited dengan tahun baru itu. Bakar-bakar. Kan gitu kan sebagian orang kan. Nyewa villa, bakar-bakar, terus sambil lihat momen kembang apinya tahun baru. Anak enggak merayakan, Ustaz. Tapi lapo ngenteni momen tahun baru ini. Kan gitu. Ini berarti Anda juga excited dengan tahun baru itu. Anda juga senang dengan ngelihat pemandangan tahun baru. Dor. Waduh, 2020 ya. Resolusi. Nah, ini belum kita bahas juga ini. Resolusi. Enggak ada kayak gitu sama. Ya. Baik. Ini sebenarnya banyak yang belum kita bahas ya. Cukup ya? Hah? Ya, anak kira ini bisa saya sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Dan semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin dari kemungkaran-kemungkaran di akhir tahun. Anak tutup dengan sebuah ucapan dari Umar ibn Khattab. Umar pernah mengatakan, ijtanibu a'da Allah al-yahuda wa nasara fi a'yadihim. Jauhkanlah diri kalian dari musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, terutama dalam perayaan-perayaan hari raya mereka. Fa inna sukhta yanzilu alaihim, karena murka Allah itu sedang turun kepada mereka. Wa akhsha ay yanzila alaikum, dan aku khawatir kalau kalian mikut-mikut, aku khawatir kalau murka Allah itu juga mengenai kalian. Ya, murka Allah sedang turun ketika perayaan-perayaan orang-orang kafir ini, maka jangan ikut andil di dalamnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.